Ketangkasan bindu 10:6. Jenari, ku begi sora megang ibas rumah pertoton enari, ngerana man malekat si pitu ndai, nina. Lauslah, tungtungken kudoni pitu na mangkuk pernembak ate di bata e. Berkat malekat si pemenna, jenari itungtung kena isi mangkukna kudaraten. E maka turah mebareh, si jahat ras mesui ibas kalak silit, ibas ia cap rubia-rubia e. Bagepe kalak si nembah gana-gana rubia-rubia e. Kenca bage, itungtungken malekat si peduakan isi mangkukna kulawit. E maka salih lau-lawit e bagi darah kalak mate, janah krina singgeluh ibas lawit e mate. Jenari itungtungken malekat si petelukan isi mangkukna ku krina lau, bagepe ku krina ulu lau, e maka salih lau e jadi darah. Paksa e, ku begi ngerana malekat sir kuasa nandangi lau e, nina. Oh si badia, silit genduari rasne naripe, adil kap kam ibas ukuman-ukuman si inggo ibahandu. Inggo iambur kena darah anak-anak nur ras darah nabi-nabi indu. Jana genduari ibahandu ianginem darah, patut ngebagi. Jenari, ku begi sora ibas batar-batar persembah nari, nina. Payo, bagaimana jadina? Oh Tuhan dibata si mada kuasa, bujur dingin adil nge, ukuman-ukuman si ibahandu. Jenari, itung-tungken malaikat si peempatken, isi mangkukna ku matawari. E maka lit kuasa ibas matawari, guna nutung manusia alulasna si nerngit. Meseng manusia ibahan lasna si nerngit e, e maka isumpahina gelar dibata, si erkuasa nandangi mara e, tapila ia jera, janahla ianggit pemuliakan dibata. Jenari, itungtungken malekat si pelimakan isi mangkukna ku kursi kinirajan rubia-rubia e. Ergiteken si e, gelap krina kerajaan rubia-rubia e. Ikerep manusia biberna perbahan suina akapna. Janah isumpahina dibata si isurga, erkiteken suina dengan erkiteken bareh-bareh na e. Tapilah ia jera kerana perbahanan na si jahat. Kenca bage, itung-tungken malekat si penemken isi mangkukna, kulau e prat simbelin. E maka kerah melau e, guna nikap kendalan man raja-raja siruh i timur nari. Jenari kuidah telu kesah si melket, sinarat ibas babah naga nari, ibas babah rubia-rubia enari, bagepe ibas babah nabi si perbuak nari. Kesah si melket e, tempa-tempa bagi katak. Enda me kesah setan-setan sirban tanda-tanda sengget. Kesah si telu enda, lawas sendahi raja-raja ibelang-belang dunienda. Ibe pulungna raja-raja e, guna erperang ibas wari simbelin e, ema wari dibata si mada kuasa. Nahanlah, reh me aku bagi sekalak penangko. Ketuahan kalak sila tunduh, janah sila nang tangi uisna, gelah olak iar dalan manjang-anjang, janah melak iakapna i lebe-lebe kalak sinterem. Kenca bagi, i pepulung kesah-kesah e raja-raja ibas sada ingan, si igelari ibas cakap heber Harmagedon. Jenari, itung-tungken malekat si pepituken isi mangkukna kuawang-awang. Paksa siye, terbegi sora megang ibas kursi kini rajan ibas rumah pertoton nari, nina. Ngodung. E maka jadi kilap, sora ergeruhku, lenggur ras linur si mahantu. Hidupkah lit manusia, langa pernah jadi linur si adum e, enda melinur si mahantu nakal. Kuta si meriah e pecah jadi telu bagin. Janah kuta bangsa-bangsa kernap kerina. Janah iinget dibata Babilon si meriah e. Ibahanna kuta e minem ibas calung dibata nari. Anggur pernembeh ate dibata. Masap kerina pulo-pulo. Janah deleng-deleng pe lanai teridah. Udan baho si kegalangan. Si beratna lit 50 kilo sada. Ndabuhen ilangit nari engkenai manusia. maka isumpahi manusia mo dibata arkiteken mara udan bahu sabab sekal menghantuna mara.